Akhwani fi din, a'zakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita. Taib. Qala rahimahullahu taala wa dhahaba Malik wa Syafi'i ila annahu yustawfa minhu fil haram. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang masalah apakah orang yang telah melakukan kejahatan yang harus dihukum had atasnya boleh ditegakkan di dalam tanah haram atau tidak boleh. Itu pembahasannya. Di pertemuan pekan lalu disebutkan mazhabnya orang-orang yang mengatakan tidak boleh. Tidak boleh, barakallahu fikum, tidak boleh menegakkan hukum had dalam tanah haram. Intinya secara umum tidak boleh menumpahkan darah di dalamnya. Jadi sekarang pendapat yang kedua tentang bolehnya menegakkan hukum had. Wa dhahaba Malik wa Syafi'i ila annahu yustawfa minhu fil haram. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i berpendapat yustawfa minhu fil haram, boleh ditegakkan hukum had di dalam tanah haram bagi orang yang telah melakukan pelanggaran. Kama yustawfa minhu fil hil, sebagaimana ditegakkannya hukum had terhadap para pelanggar hukum di tanah halal. Wa huwa ikhtiyaru Ibn al-Mundhir. Ini yang dipilih oleh al-Imam Ibn al-Mundhir. Wa ihtaja li hadha al-qawl bi umumi nusus ad-dallati 'ala istifa'i al-hududi wal-qisas fi kulli makanin wa zaman. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berdalil dengan keumuman nas tentang wajibnya ditegakkan hukum had atau qisas di setiap tempat dan di setiap zaman. Itu secara umum. Wa bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala Ibnu Khatal. Alasan kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh Ibnu Khatal dalam keadaan dia bergelantungan di Ka'bah. Wa huwa muta'alliqun bi asharil Ka'bah. Dalam keadaan Ibnu Khatal bergelantungan di asharil Ka'bah. Wa bima yurwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal harama la yu'idu 'asiyan wala farran bidamin wala bi kharbatin. Juga berpegang dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal harama, sesungguhnya tanah haram tidaklah melindungi orang yang berlaku dosa, tidak juga orang yang farram bidamin, lari setelah menumpahkan darah setelah membunuh kemudian lari masuk ke tanah haram, wala bi kharbatin, barakallahu fikum, tidak juga selesai dia mencuri kemudian berlindung di dalam tanah haram. Ini haram tidak melindungi orang-orang yang seperti ini. Itu dalil yang ketiga. Wa bi annahu law kana al-hudud wal qisas fi ma duna an-nafs lam ya'udhu al-haram wa lam yamna'uhu min iqamatihi alayhi, wa bi annahu law ata bihi bima yujibu haddan aw qisasan lam yu'idhu al-haram walam yamna min iqamatihi alaihi fakadhalika idza ataahu kharijuhu thumma laja ilaihi. Wa bi annahu, dan juga seandainya hukum had dan qisas fi madunan nafs selain pembunuhan, barakallahu fikum, lam yu'idhu al-haram, tanah haram tidak bisa melindunginya, walam yamna'hu min iqamatihi alaihi, dan tidaklah dihalangi untuk ditegakkan hukum had di dalam tanah haram. Wa bi annahu law ata fihi bima yujibu haddan aw qisasan lam yu'idhu al-haram, atau ada orang datang dengan telah melakukan perbuatan yang dia harus dihukum had atau qisas, maka tanah haram tidak melindunginya, walam yamna' min iqamatihi alaihi, walam yumna, dan juga tidak dihalangi untuk ditegakkan hukum had di dalamnya. Fakadzalika in atahu kharijuhu thumma laja ilaihi, maka demikian juga orang yang di luar tanah haram melakukan pelanggaran kemudian masuk ke tanah haram melakukan perlindungan. Ikunu haraman binisbati ila ismatihi, karena semuanya masuk ke tanah haram, dan tanah haram ini melindungi. La yakhtalifu bainal amraini. Tidak ada perbedaan apakah orang melakukan pelanggaran di dalamnya atau di luar. Kemudian masuk ke dalamnya. Wa bi annahu hayawanun ubiha qatluhu li fasadihi. Wa bi annahu hayawanun, jangankan manusia, hewan saja dibolehkan untuk dibunuh di dalam tanah haram kalau dia melakukan pengrusakan. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Membunuh al-hayya wal farah, tayyib wal hida'ah, tayyib wal kalbul aqur wal aqrab, tayyib al hili wal haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membunuh ular, membunuh kalajengking, membunuh tikus, membunuh barakallahu fikum anjing gila dan yang lainnya. Kenapa diperintahkan di untuk dibunuh, halal untuk dibunuh di tanah halal dan di tanah haram? Ya karena melakukan pengrusakan. Mereka berdalil hewan saja dibunuh apalagi manusia. Barakallahu fikum. Tapi karena sama-sama ilahnya melakukan pengrusakan. Falam yufarriq al-halu baina qatlihi laji'an ilal haram wa baina qawnihi qad awjaba ma ubiha qatluhu fihi. Tidak ada perbedaan dalam syariat kita ini apakah orang itu dari luar melakukan pelanggaran kemudian masuk berlindung ke tanah haram kalau atau dia melakukan pelanggaran itu di dalam tanah haram sendiri. Barakallahu bikum. Qawnu qad ujiba ma ubiha qatluhu fihi. Kal hayya wal hida'ah falam yufarrik bi al hal fi qatlihi laji'an ila al haram. Yani hewan-hewan ini kalau dia memang merusak sama saja apakah dia merusak di tanah haram atau di luar tanah haram kemudian masuk ke tanah haram tetap boleh dibunuh seperti ular. Wal hida'ah, hida'ah ini jenis burung yang suka mencuri barang-barang. Hida'ah wal kalbil aqur, dan anjing gila. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsu fawasiq yuqtalna fil hil wal haram. 5 jenis binatang fasik. Binatang fasik adalah binatang yang senantiasa tabiatnya merusak. Barakallahu fikum, suka merusak. Kala jengking, ular, tikus, barakallahu fikum. Boleh untuk dibunuh di tanah halal atau di tanah haram. Fanabbaha biqatlihinna fil hilli wal harami ala al-illah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan bahwa halalnya dibunuh di tanah halal dan di tanah haram ini karena illahnya, yakni merusak. Wa hiya fiskuhunna, fisk kefasikan, senantiasa melakukan pengrusakan. Walam yaj'al iltija'uhunna 'alal harami mani'an min qatlihinna, dan tidaklah binatang-binatang ini ketika lari masuk ke tanah haram bahwa dia tidak lagi boleh dibunuh, tetap boleh. Wa kadzalika fasiqu bani Adam, demikian juga orang fasiknya bani Adam Allah dia kada istawjaba al-qatl, yang harus dia dibunuh karena telah membunuh sebelumnya. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan boleh di hukum had, hukum qisas di dalam tanah haram. Barakallahu fikum. Qala al-awwaluna laysa bi hadha ma yu'aridu ma dzakarna min al-adillati wa la siyama qawluhu ta'ala. Barakallahu fikum. Berkata kelompok pertama yang mengatakan tidak bolehnya ditumpahkan darah secara mutlak di dalam tanah haram. Mereka berkata laysa bi hadha ma yu'aridu ma dzakarna min al-adillah. Dalil-dalil yang dibacakan tadi oleh kelompok yang kedua tidak ada yang bertentangan dengan apa yang kami telah sebutkan dari dalil-dalil tentang tidak bolehnya membunuh atau menumpahkan darah dalam tanah haram. Sebagaimana ucapan Allah, wa man dakhalahu kana amina. Wa man dakhalahu kana amina. Wa hadha imma khabarun bi ma'na al-amr li istihalatil khulfi fi khabarihi ta'ala. Baik. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man dakhalahu kana amina," barang siapa yang masuk ke tanah haram maka dia aman sentosa, enggak boleh diapa-apain. "Wa hadza imma ikhbarun bi ma'nal amr," ini adalah pengkhabaran tapi maknanya perintah. Perintah agar supaya orang yang masuk ke dalamnya tidak boleh diapa-apain. listihalatil khulfi bi khabarihi ta'ala, karena tidak mungkinnya ada pengingkaran atau penyelisihan pada khabar Allah Subhanahu wa taala. Wa imma khabarun an syar'ihi wa dinihi alladhi syara'ahu bi hurmihi fi haramihi, atau ini adalah pengkhabaran yang Allah syariatkan dalam agamanya, dalam syariatnya tentang haramnya menumpahkan darah di dalam kota Makkah. Wa imma ikhbarun al-amri al-ma'hud al-mustamir fi haramihi bil jahiliyah wal Islam, atau pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang satu hukum yang sudah lama berjalan terus menerus turun temurun tentang haramnya kota Makkah dari zaman jahiliyah dan Islam. Kama qala ta'ala awalam yaru anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim. Sebagaimana Allah mengingatkan tentang orang mengingatkan orang-orang Quraisy tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa keamanan. Awalam yaru anna ja'alna haraman amina? Apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan tanah haram ini adalah tanah yang aman sentosa? Wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim, sementara orang-orang yang ada di sekeliling kota Makkah senantiasa diperangi, diserang, diculik, dirampok, dibunuh. Barakallahu fiik. Sementara kota Makkah kota aman. Wa qulu ta'ala wa qalu innattabi'il huda ma kana takhatta min ardina awalan numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi samaratu kulli syai'. Wa qalu, mereka berkata orang-orang Quraisy, innattabi'il huda ma kana takhatta min ardina. Wahai Muhammad, kalau kami ikuti petunjukmu ini, kami ikuti engkau, nutakhattab min ardina, kita akan diserang di negeri kita ini, di negeri Makkah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam numakkil lahum haraman amina. Tidakkah mereka berpikir kekhawatiran ini tidak ada artinya, terlalu berlebihan. Khawatir katanya untuk diserang mereka, diserang di kota Makkah. Subhanallah. Allah mengatakan, awalam numakkil lahum haraman amina. Dalam kondisi kafir saja mereka, musyrik mereka, murid musyrik saja mereka, kota Makkah itu sangat aman. Barakallahu fikum. Hatta Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu dia melakukan apa yang dia inginkan. Apalagi kalau dia sudah muslim, di penduduk kota Makkah maksudnya. Maka Allah mengatakan, mereka beralasan, oh kalau kami mengikuti petunjuknya Muhammad, kita akan diserang di kota Makkah. Subhanallah. Allah mengatakan, awalam numakkil lahum haraman amina. Tidakkah sebelum Islam ini kami sudah memberikan kekokohan di dalam tanah mereka, haraman amina, tanah haram sebagai tanah yang aman. Yujuba ilaihi samaratu kulli syai, bukan cuma sekedar aman, didatangkan ke kota Makkah ini semua jenis-jenis makanan-makanan, semua jenis, barakallahu fikum, buah-buahan, samaratu kulli syai, yang kalau kita berada di Indonesia kita mungkin buah-buahan masya Allah banyak, tapi kalau kita sudah ke sana mungkin ada beberapa buah yang baru kita tahu, ada satu buah yang seperti ini ternyata, atau mungkin jenisnya yang belum kita lihat kecuali di sana. Dari mana itu? Dari negeri-negeri kaum muslimin atau negeri-negeri yang jauh dari kota Makkah, dari buah-buahan yang mereka miliki yang bagus-bagus mereka bawa masuk ke kota Makkah. Yujba ilaihi samaratu kulli syai, jibaya, barakallahu fikum, pengumpulan. Wa ma ada hada min al-aqwalil batila fala yu'tabar ilaihi. Wa ma ada hada min al-aqwalil batil, ini pendapat, ini ucapan kelompok pertama yang berpendapat tentang haramnya menegakkan hukum had di dalam kota Makkah atau haramnya menumpahkan darah secara umum. Wa ma ada hada min al-aqwalil batila, dan selain dari pendapat ini, dari pendapat yang batil, fala yu'tabar ilaihi, tidak perlu kita tengok. Kaqauli ba'dihim wa man dakhalahu kana aminan minan nar. Baik. Seperti sebagian mereka mengatakan, siapa yang masuk ke dalamnya maka dia aman dari api neraka. Kaqauli ba'dihim kana aminan minal mauti ala ghairi Islam. Siapa yang masuk ke dalam Islam, masuk dalam kota Makkah, berarti dia aman dari kematian di atas selain Islam. Wa nahwi dzalika. Fa kam mimman dakhala wa huwa fi qa'ril jahim. Betapa banyak orang yang masuk ke dalam kota Makkah dalam keadaan dia atau bahkan dia, barakallahu fikum, berada dalam neraka jahim, berada di dasarnya. Masya Allah. Wa amal umumat, ini dalam rangka membantah dalil kelompok kedua, barakallahu fikum, yang masih bersikuku tentang bolehnya menumpahkan darah di dalam kota Makkah. Wa amal umumat adalah istifail huduri wal kisasi fi kulli zamani wa makan. Adapun keumuman dalil tentang bolehnya ditegakkan hukum had, hukum kisas di setiap tempat dan setiap waktu, fayuqalu awalan la ta'arruda fi tilkal umumati li zamanil istifa wala makanihi. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan, barakallahu fikum, fi tilkal umumat, pada keumuman itu, li zamanil istifa, untuk zaman ditegakkannya hukum, wala makani, demikian juga tempatnya. Kamala ta'arruda fima li syurutihi wa adami wafahi mawani'ihi. Demikian juga tidak ada kita membahas tentang masalah syarat-syaratnya atau adanya penghalang-penghalang untuk ditegakkannya hukum had. Fa inna lafza la yadullu 'alaiha bi wad'ihi wa la bi tadammulihi. Lafaz-lafaz secara umum itu tidaklah mencakup, barakallahu fikum, la yadullu 'alaiha, tidak mencakup pembahasan kita ini, bi wad'ihi wa la bi tadammulihi. Secara zahir dan secara makna. Fahuwa mutlakun bin nisbati ilaiha. Walihada idha kana lilhukmi syartun au mani' lam yakul inna in tawakkaf alhukum alaihi taksisu inna tawakkaf alhukmi alaihi taksisu dhalika al'am fala yakulu muhassilun. Inna wakala ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum. Fahuwa mutlakun bin nisbati ilaiha. Ini secara mutlak nisbah dengan tanah haram ini. Walihada idha kana lilhukmi syartun au mani', oleh karena itu ketika hukum itu ada syaratnya atau ada penghalangnya, lam yakul inna tawakkufal hukmi alaihi taksisul lidhalikal am. Tidak bisa dikatakan bahwa tawakkuful hukum, tidak ditegakkannya hukum had atasnya sebagai taksis, sebagai penghususan keumuman. Tidak. Fala yakulu muhassilun inna qawlahu ta'ala wa hilakum ma wara'a dhalikum, dan dihalalkan untuk kalian selain perempuan-perempuan yang telah disebutkan. Maksusun bim al-mangkuhati fi iddatiha. Ini khusus untuk perempuan-perempuan yang dinikahi dalam masa tempo iddahnya. Wa au bighairi idni waliha au bighairi syuhud, atau karena tidak dinikahi atau tidak diizinkan oleh walinya atau tidak ada saksinya. Paha kata nususul amma fi istifail hudud wal qisas la ta'rudha fiha li zamanihi wala makanihi wala syartihi. Demikian juga nas-nas secara umum dalam penetapan hukum, ya secara umum diperintahkan untuk melaksanakannya. Tidak ada pembahasan tentang kapannya, tempatnya di mana, syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Secara umum saja diperintahkan untuk menegakkannya. Wala mani'i, tidak ada pembahasan tentang masalah penghalang-penghalang ditegakkannya hukum. Walau kuntira tanawulul lafzi lidhalika la wajaba takhsisuhu bil adillati dallati 'alal man'. Walau kuntira, seandainya tanawulul lafzi lidhalika, lafaz-lafaz keumuman ini mencakup tanah haram, la wajib taksisu bil adillati dallati 'alal man', maka saya harus ada dalil yang khusus menunjukkan tentang tidak dibolehkannya. Li'allaa yubtila mujibaha, agar supaya tidak menggugurkan keharusannya. Wa wajaba hamlul lafdzil 'ami 'ala ma 'adaha ka sa'iri nawairihi, dan wajib dibawa lafaz-lafaz hukum 'am ala ma'adaha kasairi nawairihi, ke yang lainnya sama seperti hukum-hukum yang lain. Wa idza khassastum tilkal umumati bil hamili wal murdi'i wal maridi alladhi yurja bur'uhu wal halul muharramah lil istifai ka shiddatil marad aw al bard aw al hur fa mal mani'u min takhsisiha bi hadhihi al adillah. Barakallahu fikum. Wa idza khassum tilkal umumati bil hamil, kalau kalian mengkhususkan keumuman itu dengan kondisi perempuan itu hamil sehingga tidak bisa ditegakkan hukum had atasnya, atau dalam kondisi menyusui atau dalam kondisi sakit. Barakallahu fikum alladhi yurja buruhu wal halul muharram lil istifa, dan kondisi yang diharapkan untuk ditegakkan hukum had kasyiddatil marad, seperti sakit yang sangat, orang yang semestinya ditegakkan hukum had, tidak boleh dalam kondisi orang tersebut sakit parah, tidak boleh. Barakallahu fikum. Awil bard, awil har, atau sangat dingin atau sangat panas. Pamal mani min takhsisiha bihadil adillah. Barakallahu fikum. Apa yang menghalangi untuk ditakhsisnya dengan dalil-dalil ini? Wa in qultum laysa dhalika takhsisan bal taqyidan limutlaqiha. Kalau kalian mengatakan itu bukan takhsis tapi taqyid limutlaqiha. Kun tawkilna lakum bihadha as-sa'i sawa'an bisawa. Kami timbang kalian dengan kondisi ini sama saja. Ini dengan itu. Intinya barakallahu fikum, keumuman ini tidak ada. Barakallahu fikum. Tidak ada pembahasannya dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Kalau memang Anda mengatakan khusus umum, ya harus barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Ini adalah keumuman barakallahu fikum dan tidak bisa dikhususkan dengan perkara-perkara yang lebih rinci lagi. Barakallahu fikum. Perintah untuk menegakkan hukum secara umum ya dimanapun, kapanpun. Baik. Sementara nas sangatlah jelas tentang tidak bolehnya ditegakkan hukum had di tanah haram. Barakallahu fikum. Wa amma qatlu Ibnu Khatal, adapun alasan kalian, ini alasan orang-orang yang mengatakan bolehnya menegakkan hukum had di tanah haram. Wa amma qatlu Ibnu Khatal, kalian menganggap bahwa Rasulullah memerintahkan membunuh Ibnu Khatal dalam kondisi dia bergelantungan di sitar Ka'bah. Fakataka damana hukana fi waqtil hilli. Kalau kalian beralasan dengan itu, sudah kita lewati bahwa Ibnu Khatal diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh, itu pas kejadiannya, waktunya memang halal. Barakallahu fikum. Waktu halal. Masih waktu perang, masih waktu penaklukan kota Makkah. Barakallahu fikum. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-ilhaqa. Wa nasala anna dhalika min khasa'isihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan hubungan antara hukum bunuh atas Ibnu Khatal dengan pembunuhan-pembunuhan yang lainnya. Ini kan Ibnu Khatal dihukum apa ini? Hukum qisas dia di dalam, barakallahu fikum. Tapi kenapa dibolehkan? Iya, karena pada saat itu waktunya halal. Barakallahu fikum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang kota Makkah. Terjadi pertumpahan darah, barakallahu fikum. Di beberapa sisi dari sisi pasukan-pasukan yang masuk ke dalam kota Makkah. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membunuh fulan. Baik, kapan perintah ini? Ya karena apa? Kapan? Waktunya pada saat penaklukan itu. Saat halalnya. Saat diizinkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menumpahkan darah di dalamnya, menegakkan kebenaran. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh beralasan setelahnya. Dan ini termasuk kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar." Sesungguhnya Allah telah menghalalkan untuk aku tanah Makkah ini sesaat di siang hari, tidak sepanjang hari. Barakallahu fikum. Baik. Sa'atan min nahar. Sarihum bi annahu innama ahallalahu safka dima'in halalin fi ghairil haram fi tilka sa'ati khassa idh law kana halalan fi kulli waqtin lam yakhtas bi tilka sa'ah. Sangat jelas innama ahallalahu safka damin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk nabinya menumpahkan darah, halalun fi ghairil haram, Yang halal di luar haram fi tilka sa'ah, di waktu itu secara khusus. Idza kana halalan fi kulli waqtin, seandainya halal di setiap waktu, lam yakhtas bi tilka sa'ah, tidaklah khusus di waktu itu. Wa hadza sarihun bi anna ad-damal halal fi ghairiha haramun fihi. Ini sangat jelas bahwa darah yang halal di selain tempat ini haramun, haram ketika di dalam kota Makkah. Paham barakallahu fikum. Ulangi. Hadza sarihun bi anna ad-damal halal, darah yang halal, yakni darahnya orang yang boleh dibunuh karena melakukan pelanggaran yang dia harus diboleh, yang dia harus dibunuh, namanya darahnya apa? Halal. Barakallahu fikum. Wa hadza sarihun bi anna ad-damal halal, ini sangat jelas bahwa darah yang halal di luar kota Makkah, yakni dia telah membunuh dan disepakati oleh wali maqlum untuk dia juga dibunuh. Ketika dia masuk ke dalam kota Makkah, haram dibunuh dia di dalam kota Makkah. Barakallahu fikum. Fima ada tilkasa, kecuali saat itu, saat ditaklukkannya kota Makkah. Barakallahu fikum. Baik. Adapun pendalilan mereka yang keempat. Wa ma qawluhu al haramu la yu'idu asiyan. Adapun tanah haram tidaklah melindungi orang yang melakukan maksiat. Fahuwa min kalamil fasiqi Amr bin Sa'id al-Ashaq. Baik. Yaruddu bihi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-haramu la yu'idu 'asiyan," dan seterusnya. Itu bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan barakallahu fikum. Ini ucapannya Amr. Barakallahu fikum. Amr bin Sa'id. Yang hendak apa? Yang hendak mengutus atau mengirim pasukan untuk untuk menumpahkan darah di dalam tanah haram. Barakallahu fikum. Sementara di sana ada sahabat Rasulullah SAW yang mulia yang menghalanginya dan menyampaikan ucapan Rasulullah SAW. Hadisnya panjang. Barakallahu fikum. Jadi ucapan al-haramu la yu'idu asiyan wala wala farram bidamin wala biharbatin, itu bukan ucapan Rasulullah SAW, tapi ucapannya orang yang justru menentang Rasulullah SAW. Baik. Kalamul fasik Amr bin Sa'id al-Ashdaq, bahkan sahabat itu dianggap tidak ada apa-apanya. Barakallahu fikum. Sahabat Rasulullah yang mengingatkan siapa ini? Amr bin Sa'id, bahwa Rasulullah SAW tidak membolehkan siapapun kapanpun untuk melakukan pertumpahan darah di dalam kota Makkah. Kata Amr bin Sa'id al-Ashdaq, "Innama anta min khusalati ashabi Muhammad." Engkau ini khusala, itu sama seperti kulit padi. Gabah ini kan gabah. Kemudian di antara gabah itu ada padi yang kosong, tidak ada isinya. Barakallahu fikum. Khusala namanya. Engkau tidak ada apa-apanya. Engkau termasuk dari sahabat Rasulullah yang tidak teranggap. Subhanallah. Dibantah. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat yang tidak berharga? Yang tidak bernilai? La hawla wala quwwata illa billah. Yaruddu bihi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina rawalahu Abu Syuraih Al-Ka'bi. Dari hadis hadits, ketika dia hendak mengutus pasukan, Abu Syuraih langsung mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan ini. Maka dia pun mengatakan, membantah ucapan Rasulullah itu dengan mengatakan, "Innal harama la yu'idu 'asiyan wala tayfarran bidamin." Barakallahu fikum. Wala biharbatin. Wallahu al-musta'an. Dari Abu Syuraih Al-Kalbi. Fahuwa min kalamil fasik Amr. Taib Ibnu Sa'id al-Ashdaq yaruddu bihi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Syuraih. Ini ucapannya apa? Amr bin Sa'id al-Ashdaq, ketika membantah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Abu Syuraih. Kama jaa mubayyanan fi sahih, sebagaimana diterangkan dalam as-sahih, fa kaifa yuqaddamu ala qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa ma qaulukum, ini sudah bantah semuanya, sudah dibantah semuanya. Pendapat dalil-dalil orang yang mengatakan bolehnya menumpahkan darah walaupun dengan menegakkan hukum had atau qisas. Wa ma qaulukum law kana al-hadd wal qisas fi ma duna an-nafs lam yu'idhhu al-haram minhu fa hadhihi al-mas'alatu fiha qawlani lil ulama. Law kana al-hadd wal qisas fi ma duna an-nafs lam yu'idhhu al-haram. Seandainya had dan qisas selain pembunuhan, lam yu'idhul haram, tidaklah dilindungi oleh tanah haram, fahadil masalatu fiha qawlani lil ulama. Maka ini masalah ada dua pendapat di antara para ulama, wahuma riwayatani mansusatani al-imami Ahmad, dan dua riwayat yang dinaskan dari al-imam Ahmad. Faman mana' al-istifa' nadra ila adamil adillati al-asimati bin nisbati ila nafsi wa madunaha. Barang siapa yang berpendapat tentang bolehnya istifa, penunaian hukum, mereka menganggap ada bil adillatil al-asimah, tidak ada dalil yang melindungi binisbati lan nafs, barakallahu bikum, dinisbah kepada jiwa dan yang lebih dibawa lagi daripadanya. Wa mafarraqa, dan ada pun yang membedakan, qala sabqud dami innama yansarifu ilal qatl, menumpahkan darah maksudnya di situ adalah pembunuhan. Walayalzamu min tahrimihi fil harami tahrima ma dunahu, dan dia mengharuskan, barakallahu fikum, qisas dengan menumpahkan darah berarti yang lain juga tidak boleh. Lianna hurmatan nafsi a'zam, karena keharaman jiwa tentunya lebih besar daripada yang lainnya. Wal intihaku bil qatli asyad, melakukan perbuatan membunuh itu tentunya lebih berat. Qal wa li'anna al-hadda bil-jaldi abil-qat'i yajri majrat ta'dib. Mereka mengatakan bahwa hukum had dengan cara mencambuk 100 kali atau 80 kali atau memotong tangan ini hanya yajri majrat ta'dib, semacam barakallahu bikum ta'dib, hukuman agar supaya dia tobat. Beda dengan bunuh, ya selesai dibunuh ya selesai langsung mati, barakallahu bikum. Falam yamna minhu kata'dibi sayyidi abdahu. Di dalam kota Makkah, tidak mengapa seorang tuan boleh menghukum budaknya. Walahiru hadzal madhhabi annahu la farqa bainan nafsi wa ma dunaha fi dzalika. Zahir madhhab ini bahwa tidak ada perbedaan antara dunan nafs, bainan nafsi wa ma dunaha, antara jiwa dan yang di bawahnya. Qala Abu Bakar hadhihi mas'alatun wajadtuha li Hambal an ammihi. Masalah yang aku dapati dari Hambal dari bapaknya, ada huda kullaha tuqamu fil harami illa al-qatl. Bahwa hukum-hukum had boleh ditegakkan di tanah haram kecuali hukum qatl, hukum pembunuhan. Qala wal amalu ala anna kulla janin dakhala al-harama lam yakum alaihi al-had hatta yakhruja minhu. Wal amalu, qala wal amalu ala anna kulla janin, yang menjadi pengamalan yang dipraktekkan, bahwa semua para pelanggar janin, jinaya, yang melakukan jinaya, dakhalal haram lam yuqam alaihi al-had, yang telah masuk ke dalam kota Makkah tidak boleh ditegakkan atau tidaklah ditegakkan atasnya hukum had hatta yakhruja minhu, sampai dia keluar dari tanah haram. Qalu wa hina idzin fa nujibukum bil jawabil murakkab, maka dengan itu kami akan jawab kalian dengan jawaban yang berlipat. Wa huwa annahu in kana bainan nafsi wa ma dunaha fi dzalika tayyib farqun mu'athirun batal al-ilzam. Kalau di sana antara barakallahu bikum, antara jiwa dan selain jiwa dalam penetapan hukum, fi dzalika farqun, ada perbedaan yang sangat mu'athir, yang sangat mempengaruhi, batal al-ilzam, jadi sudah batil kelaziman. Wa illam yakun bainahuma farqun mu'athir, sawaina bainahuma fil hukum. Kalau tidak ada pengaruh kuat, maka kami samakan hukumnya. Wa batal al-i'tirad, dan gugurlah bantahan. Fatahaka kabutlanu ala takdiraini. Maka jelaslah di sini tentang tidak bolehnya menegakkan hukum had yang melayangkan nyawa, barakallahu fikum, di dalam tanah haram, barakallahu fikum. Intinya tidak boleh ditegakkan hukum had yang melayangkan nyawa di dalam kota Makkah. Wallahul musta'an. Sebagiannya mengatakan demikian, sebagiannya pokoknya penegakan hukum had apapun di luar kota Makkah. Paham barakallahu fikum ini? Sebagian ulama mengatakan bolehnya menegakkan hukum had selain pembunuhan. Barakallahu fikum. Baik. Seperti potong tangan, barakallahu fikum, pencurian, atas pencurian, demikian juga yang lainnya. Boleh. Sebagiannya mengatakan demikian. Baik. Sebagian lain mengatakan pokoknya tidak boleh apapun. Hukum had tidak boleh ditegakkan di dalam tanah haram. Qalu wa amma qulukum minal haram la yu'idu man intahaka bihi al-hurmata id ata bihi ma yujibul had fakadhalika laji ilaihi. Qalu, mereka mengatakan wa amma qulukum, adapun ucapan kalian, innal harama la yu'idu, sesungguhnya tanah haram tidaklah melindungi orang yang melakukan pelanggaran di dalamnya. Menitaka fihi al-hurma id utiya fihi ma yujibul had id ata fihi ma yujibul had. Kalau memang di dalam tanah haram dia melakukan pelanggaran yang mengharuskan dia dihukum had, maka dalikan laji, demikian juga orang yang datang melakukan pelanggaran di luar kemudian masuk ke dalam kota Makkah. Bahwa jamun baina ma farraqallahu wa rasuluhu wa sahaba bainahuma, ini adalah menggabungkan dua perkara yang dibedakan oleh Allah dan Rasulnya. Para ulama Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddathana Abdul Razzaq wa haddathana Ma'mar Ali bin Tawus an nabihi an ibn Abbas qala man saraqa aw qatala fil hilli thumma dakhal haram fa innahu la yujalisu wa la yukallam wa la yura yuwa walakinahu yunashadu hatta yakhruja. Barakallahu bikum. Man saraka aw qatala fil hil, barang siapa yang mencuri atau telah membunuh di tanah halal kemudian masuk ke tanah haram, fa innahu la yujalas. Baik. Maka dia tidak boleh diajak duduk, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh dilindungi. Walakinnahu yunashadu hatta yakhruja, akan tapi diminta agar supaya dia keluar. Fayukhadu fayukhaf alaihil had. Setelah dia keluar baru ditegakkan hukum had atasnya. Wa in saraka aw qatala fil haram, adapun kalau dia membunuh, mencuri di dalam haram, uqima alaihi fil haram, maka ditegakkan hukumnya di dalam tanah haram. Wa dzakara Ibnu al-Athram an Ibnu Abbas ayda man ahdatha hadatsan fil harami uqima alaihi ma ahdatha bihi min syai. Demikian juga Ibnu Abbas mengatakan barang siapa melakukan pelanggaran di tanah haram maka ditegakkan hukuman atasnya di tanah haram. Wa qad amara Allahu subhanahu bi qatli man qatala fil haram. Allah telah memerintahkan untuk membunuh orang yang telah membunuh dalam tanah haram. Maka wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Jangan kalian perangi mereka ketika mereka berada dalam masjidil haram. Hatta yuqatilukum bi, sampai mereka lah yang duluan memerangi kalian. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Wal farqu bainal laji wal muntahik fihi min wujuh. Dan perbedaan antara orang yang melakukan pelanggaran dalam tanah haram dengan orang yang melakukan pelanggaran di luar tanah haram, ini ada insyaallah kita lanjutkan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillah. Antas tarbatu.